merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah. Dan apa saja yang merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bisa memuji Allah disebabkan karena dua sebab. Karena pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, dan juga karena kesempurnaan zat dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah mendatangkan pujian bagi Allah. Kalau seorang mendapat nikmat, dia memuji Allah. Kalau seorang melihat kesempurnaan penciptaan, dia memuji Allah. Ini dua sebab kenapa seseorang memuji Allah, dan itu sudah kita pelajari. Kemudian penulis mengatakan, "Wa bihadza yatabayyanu anna hamdallahi naw'an. Hamdun 'ala ihsanihi ila 'ibadihi wa huwa min asy-syukr. Wa hamdun lima yastahiqquhu huwa bi nafsi min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi subhanahu." Atas dasar ini menjadi jelas bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Pujian atas kebaikannya terhadap hamba-hambanya. Allah kita puji kalau Allah memberi kita nikmat, Allah memberi kita rezeki, Allah memberi kita harta, istri, anak, materi. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ia termasuk kesyukuran. Dan sifat seperti itu disebut syukur. Memuji Allah tatkala mendapatkan nikmat dari Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan pujian atas apa yang menjadi haknya dengan sendirinya karena sifat-sifat kesempurnaannya dan ciri-ciri keagungannya. Seorang memuji Allah yang kedua adalah disebabkan karena sifat-sifat kesempurnaan Allah dan keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita melihat matahari yang sangat banyak manfaatnya, maka kita ingat penciptanya, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bintang-bintang yang fungsinya adalah memberikan arah kepada manusia, rujumal, dan juga sebagai panah-panah yang menghancurkan para syaitan. Maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat lautan yang penuh dengan air, di dalamnya kemudian terdapat makhluk-makhluk dari spesies ikan dan semisalnya. Kita memuji Allah atas kesempurnaan Allah, keagungan Allah. Jadi Allah dipuji dari dua sisi. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua dari kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, waqad kana aktsarul hadits 'an hamdillahi 'ala asma'isil husna wa sifatihil 'azimah wa anna 'ilmal 'abdi biha 'ilman sahihan huwa min a'zami mujibati qiyamih bihamdillahi 'ala ahsani wajh wa atammi hal. Wa ammal hadithu huna fa sayakunu 'anil naw'i tsani min anwa'il hamdi wa huwa hamdullah 'ala ni'amihi wa ala'ihi. Sungguh kebanyakan hadis tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifat yang paling agung. Pengetahuan yang benar seorang hamba tentangnya merupakan pendorong terbesar baginya untuk melaksanakan pujian kepada Allah dengan sebaik-baik bentuk. dan dengan sesempurna-sempurna keadaan. Adapun pembicaraan di tempat ini akan berkenaan dengan jenis kedua dari jenis-jenis pujian, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya dan pemberiannya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita memuji Allah. Semakin kita tahu nama-namanya dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling tinggi, semakin kita memuji Allah Jalla fi'ala. Tetapi pada bab ini penulis akan menyebutkan tentang jenis memuji Allah dikarenakan sebab kedua. Sebab yang kedua yaitu memuji Allah karena seseorang mendapat nikmat, mendapat hadiah, mendapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dibicarakan pada bab ini. Kemudian penulis mengatakan, yaqulullahu ta'ala, ya ayuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? La ilaha illa huwa fa anna tufaqun. Artinya, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada pencipta selain Allah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada sembahan selain Dia. Bagaimana kalian dipalingkan? Para ikhwah, ayat ini menarik untuk dikupas. Yang pertama, ayat ini memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat nikmat Allah. Dan itu langkah pertama seseorang bisa bersyukur kepada Allah. Sering-sering mengingat Allah. Langkah pertama seseorang bisa bersyukur kepada Allah adalah sering-sering mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas udzkuru ni'matallah. Menunjukkan bahwasanya semua nikmat berasal dari Allah. Tidak ada nikmat yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, harta, waktu yang luang, petunjuk, kemudian keperluan hidup, semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena semua nikmat datang dari Allah, maka Allah yang paling pantas untuk dipuji. Kemudian dari ayat ini juga Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hal, apakah? Apakah di sini adalah pertanyaan yang berbentuk pengingkaran? Pertanyaan yang berbentuk pengingkaran. Maksudnya tidak ada, apakah di sini pertanyaan yang berbentuk pengingkaran? Maknanya adalah peniadaan. Yang disebut dengan su'alun ingkari litta'jiz, yaitu pertanyaan untuk pengingkaran, untuk pengingkaran sehingga pencelaan atas apa yang ditanyakan tersebut. Seperti misalkan ayat ini, apakah ada pencipta selain Allah? Ini pertanyaan untuk pengingkaran, untuk mencela yang ditanyakan, yaitu adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya adalah peniadaan, artinya tidak ada pencipta selain Allah. Jadi kalau ada bentuk-bentuk ayat yang seperti ini, maksudnya adalah peniadaan. Ini kalau kita letakkan tidak ada, tidak ada pencipta selain Allah, maka itu pas. Apakahnya diganti dengan tidak ada? Oke, kalau cocok berarti itu namanya pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa tidak ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, tidak ada kecuali Allah. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau sudah kita meyakini seperti ini, maka kita akhirnya meminta rezeki hanya dari Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Tidak akan pernah minta rezeki kepada selain Allah. Kemudian pelajarannya juga adalah bahwa langit bisa menurunkan atau mendatangkan rezeki. Di antaranya turun hujan. Kemudian setelah turun hujan, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Kemudian datanglah rezeki. Kemudian dalam bumi pun juga bisa menumbuhkan rezeki. Di antaranya tumbuh-tumbuhan yang hidup dari dalam bumi, kemudian hasilnya ada di dalam bumi. Seperti ubi-ubian, buah-buahan. Oke, ini semua adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Di sini kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama dalam perkara akidah, yaitu tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Itu kaidah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, dialah yang diibadahi. Dialah yang memiliki peribadatan, uluhiyah. Persis di dalam ayat ini. Setelah menyebutkan tidak ada pencipta selain Allah, adakah pencipta selain Allah? Maksudnya tidak ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, maka Allah mengaitkannya dengan peribadatan. Kalau begitu tadi seperti itu, maka tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Itu kaidah dalam akidah kita. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Artinya, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, dialah yang paling berhak diibadahi. Dialah yang paling berhak mempunyai uluhiyah. Itu perbuatan-perbuatan hamba dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan itu sering dalam Al-Quran. Makanya Allah kemudian mengakhiri ayatnya, fa'anna tu'fakun. Lalu bagaimana kalian dipalingkan? Sudah tahu bahwasanya Allah maha pencipta, Allah maha pengatur. Kenapa dipalingkan kepada kesyirikan? Aneh, orang yang mengakui Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, kemudian dia berdoa kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Dia riya dalam ibadahnya. Berarti beribadah juga kepada selain Allah. Ini para ikhwan. Ayat ini luar biasa, banyak faedah di dalamnya. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin yarzuqukum minas sama'i wal ardh. La ilaha illallah. Fa anna tufakun. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Baik. Ayat selanjutnya itu tadi ayat dalam surat Fatir ayat 3. Ayat selanjutnya Wa yaqulu ta'ala alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nah, ketika yang menjadi inti pembicaraan di dalam ayat tadi surat Fatir ayat 3 adalah Allah memberi rezeki kepada kita dari langit dan bumi, memberi nikmat kepada kita. Maka pada saat itu yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya yang lain, tidakkah kamu melihat bahwa Allah menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan melimpahkan nikmat-Nya kepadamu baik yang lahir maupun batin. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-Nya kepada kita baik yang lahir maupun batin. Dan nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Makanya di sini Allah memakai kata-kata asbagha 'alaikum ni'amah. Allah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian. Ya, artinya sangat banyak nikmat Allah. Nah, melihat-lihat nikmat-nikmat Allah tersebut itu yang membuat kita akhirnya bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 20. Bahkan dalam ayat ini disebutkan ni'amahu zahirah wa batinah. Melimpahkan, menganugerahkan nikmat-Nya yang lahir terlihat jelas oleh kasat mata kita ataupun yang batin, yang tersembunyi di dalam hati. Berarti nikmat itu ada yang batin. Seperti rasa senang, perasaan tenang, rasa bahagia, rasa seseorang merasa aman. Ini nikmat Allah yang harus kita puji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kadang ada orang banyak nikmat lahir tapi tidak punya nikmat batin. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Dia mempunyai nikmat lahir tapi tidak punya nikmat batin. Rumah mega, mobil mewah, harta emas, perak, uang bertumpuk. Tapi nikmat batinnya tidak punya, yaitu tidak punya ketenangan. Padahal puncak ketenangan ada pada hati, perasaan seseorang. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad manusia, tubuh manusia terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka niscaya seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika sepotong daging tersebut buruk, maka niscaya seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Ketahuilah sepotong daging tersebut adalah hati, ataupun diterjemahkan dengan terjemahan yang lain yaitu jantung, yang berhubungan erat dengan perasaan batin. Nah, sebagaimana kita sering melengkapi keperluan-keperluan lahir, kita pun juga harus melengkapi keperluan-keperluan batin. Ya, seorang sering memperhatikan keperluan lahirnya, tetapi dia terkadang jarang untuk memperhatikan keperluan batinnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja pada kamu daripada nikmat, maka ia berasal dari Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa ma bikum min ni'mah. Apa saja, ma di situ ismul mausul. Maksudnya menunjukkan kepada keumuman. Apapun yang ada padamu dari nikmat, ya, nikmat di situ kata nakirah. Nakirah kata yang belum ditentukan jenis. Maka nakirah ini diletakkan dalam jawaban, dalam kalimat ucapan peniadaan. Para ulama usul fikih mengatakan, wan nakiratu fi siyaqin nafi tadullu ala al-umum. Yang artinya, kata nakirah yang belum ditentukan jenisnya diletakkan dalam kalimat peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Jadi maksudnya di sini, apapun saja nikmat yang ada padamu, maka ia berasal dari Allah, tidak berasal dari siapapun. Meskipun dia mendapatkan itu dengan usaha dia, tapi itu dari Allah. Kenapa? Karena yang memberikan usaha kepadanya adalah Allah, yang memberikan kekuatan padanya adalah Allah. Ustaz, saya kan yang bekerja siang malam, hujan panas, ya, saya yang pontang-panting, masa itu dari Allah? Iya. Yang memberi kamu kekuatan hidup, Allah. Yang memberi kamu kepintaran berdagang, Allah. Yang memberi kamu kepintaran bekerja, Allah. Maka pantas Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ayat ini, surah An-Nahl ayat 53, cocoknya mengobati hati. Hati yang dia ujub. Merasa apabila memiliki kelebihan, padahal kelebihannya baru sedikit, dia mulai membanggakan diri. Ini karena hasil kerja saya, ini karena kekuatan saya, kepintaran saya, kegantengan, kecantikan saya. Maka kalau ada penyakit itu dalam hati, sering-sering pikirkan ayat ini. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Ya, apapun yang ada padamu dari nikmat, apapun, maka itu datang dari Allah. Pada saat itu kita selalu menyandarkan karunia kepada Allah. Keilmuan, harta, kemudian rupa, jabatan. Maka ini sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan terlepas dari sifat ujub. Kemudian Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ada isyarat kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah. Dan sebagaimana saya sebutkan, menghitung nikmat Allah langkah pertama agar bisa bersyukur. Tidak akan pernah orang bisa bersyukur sebelum dia biasa, sebelum dia menghitung nikmat Allah. Ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa nikmat Allah tidak bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat tersebut. Di antaranya misalkan ayat yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya? Diri kita ini banyak sekali nikmat Allah di dalamnya. Adanya ruh, nikmat Allah. Adanya pengaliran aliran darah di sekujur tubuh, nikmat Allah. Dan itu enggak ada yang bocor. Aliran darahnya enggak ada yang bocor. Kecuali kebanyakan kolesterol ataupun asam urat, ya, penyakit yang sangat familiar dengan manusia, kolesterol atau asam urat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nikmat Allah yang luar biasa di dalam diri kita. Contoh firman Allah, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Benar-benar baik bentuknya. Sempurna. Ya, perfect manusia itu. Meskipun manusia seperfect itu, ternyata ada yang lebih tinggi lagi derajat penciptaannya. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Afala ta'qilu. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Manusia saja sudah sangat sempurna penciptaannya. Bagaimana kalau langit dan bumi? Nikmat Allah enggak bisa dihitung. Jadi mulai rambut, kepala. Ya. Kepala ada rambut maksudnya. Kalau seandainya kepala tidak ada rambut, susah kita tahallul. Betul tidak? Kalau seandainya kepala tidak ada rambut, mungkin terlalu panas. Ya. Kemudian ada telinga. Telinga ada daun telinganya. Agar kita bisa mendengar suara yang didengar atau disampaikan. Kalau tidak ada daun telinganya, maka suaranya akan mental, jalan. Ya, ini daun telinga yang Anda bawa kemana-mana. Kemudian ada alis mata, ada bulu mata, ada kelopak mata, ada bola mata. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada alis mata, maka berpengaruh pada mata. Banyak kuman ataupun kotoran-kotoran yang bisa masuk ke dalam mata langsung. Kemudian ada bola mata. Bola mata ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ada retina, ada ini, ada itu. Sedikit saja aturannya keliru, maka dia berubah. Ada hidung. Hidung di dalam, hidung lubangnya di bawah, tidak di atas. Coba hidung lubangnya di atas. Ya. Luar biasa. Kemudian di dalam hidung ada bulu hidung untuk bisa menahan kotoran-kotoran yang tidak pantas kita hirup. Subhanallah. Itu nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Itu baru di dalam diri kita. Makanya ada seorang bertanya kepada Ibrahim ibn Adham, yashku anil faqah. Dia mengeluh akan kemiskinan. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, araita anna yadaika abta'u minka alfu dinar atau alfu dirham. Apa pendapat engkau kalau aku beli tanganmu dengan 1000 dirham? Orang tersebut tidak mau. Kemudian kedua matamu kalau begitu dengan 1000 dirham. Orang tersebut tidak mau. Kemudian kedua kakimu dengan 1000 dirham. Orang tersebut tidak mau. Dengan telingamu. Orang tersebut tidak mau. Maka kata Ibrahim ibn Adham, ara annaka anna indaka mi'in uluf wa anta tashkul hajah. Aku melihat kamu memiliki ratusan ribu dirham di dalam dirimu. Kok masih mengeluh kemiskinan? Nah, lihat di sini, cerita ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang menghitung nikmat tidak akan pernah mengeluh atas pemberian Allah. Dia senantiasa bersyukur atas pemberian Allah. Dan juga pelajarannya adalah cara paling atau langkah pertama jika ingin bersyukur adalah menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Kalau menghitung nikmat Allah yang ada pada orang lain, bawaannya hasad, bawaannya iri, dengki. Tapi kalau kita menghitung nikmat yang ada pada diri kita, bawaannya adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'amullahi 'ala 'ibadihi katsiratun mutanawwi'ah. Nikmat Allah kepada hamba-hambanya sangatlah banyak dan beragam. Wa kullu ni'matin minha mujibatun lihamdil mun'imi subhanah. Setiap nikmat tersebut mengharuskan pujian atas pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berat ini. Setiap nikmat harus dipuji Allah. Padahal nikmat Allah tidak bisa dihitung. Ya. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sujud, salah satu doa beliau ketika sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Dan aku berlindung dengan kesehatan-Mu dari penyakit yang Engkau berikan. Aku memuji-Mu dengan pujian yang aku tidak bisa menghitungnya. Engkau yang lebih berhak untuk menghitungnya atas pujian-pujian terhadap diri-Mu. Pujian terhadap Allah tidak akan pernah diselesaikan oleh seorang hamba, dan tidak akan pernah hamba menyempurnakan pujian terhadap Allah atas nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah. Makanya Rasulullah SAW saja begitu. La uhsi, aku tidak bisa menghitung. Sana'an alaih, pujian terhadapmu. Anta kama athnaita ala nafsi, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Susah. Ya. Di situ manusia kadang-kadang letak zalimnya. Sudah tidak memuji dengan sempurna, menggerutu pulang. Sudah tidak memuji dengan semaksimal mungkin, merasa Allah tidak pernah memberi lagi. Benar-benar manusia ini وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. Manusia adalah orang-orang yang selalu berbuat zalim dan selalu berbuat kebodohan. Penulis kemudian mengatakan, كَمَا أَنَّ أَسْبَابَ الْحَمْدِ وَمُوْجِبَاتِهِ مُتَنَوِّعَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. Sebagaimana sebab-sebab adanya pujian dan hal-hal mengharuskannya sangat beragam dan bermacam-macam. فَكَذَلِكَ الْحَمْدُ tanawwa'a bi tanawwi'ha wa kathra bi kathratiha. Demikian pula pujian bermacam-macam dan banyak sesuai dengan banyaknya sebab-sebab adanya pujian itu. Faqad fassala Ibnu Qayyim rahimahullah al-haditha an hadha an-naw'i fi kitabih. Imam Al-Qayyim rahimahullah taala telah mengulas pembahasan tentang pujian, jenis pujian ini dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Tariq Hijratain. Tariqul Hijratain itu artinya dua jalan, dua hijrah. Jalan dua hijrah. Wa dzakara rahimahullah anna hadha an-naw'a min al-hamdi hamdun ni'am wal ala mashhudun lil khaliqati bardiha wa fajiriha wa mu'miniha wa kafiriha min jazili mawahibihi wa sa'ati atayahu wa karimi ayadihi wa jamini sana'ihi wa husni mu'amalatihi li'ibadihi. Artinya, beliau menyebutkan, Imam Al-Qayyim, bahwa jenis pujian ini yaitu pujian atas nikmat dan pemberian dapat disaksikan oleh ciptaan yang baik-baik maupun pelaku dosa. Maksudnya begini, Orang bisa memuji Allah karena pemberian Allah kepada hamba tersebut. Itu bisa dilakukan oleh orang yang banyak dosa atau oleh orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu pun mendapatkan nikmat. Orang yang banyak dosa juga mendapatkan nikmat. Maka dia memuji Allah. Yang beriman, yang kafir. Berupa limpahan dermanya, keluasan pemberiannya, kemuliaan nikmatnya, keindahan perbuatannya, kebagusan perlakuannya terhadap hamba-hambanya. Keluasan rahmatnya untuk mereka, kebaktiannya orang-orang terdesak, kebaktiannya, kelembutannya, kasih sayangnya, dan pengabulannya terhadap doa orang-orang terdesak. Menyingkap kesulitan orang-orang berada dalam kesulitan. Menolong orang-orang butuh pertolongan. Kasih sayangnya terhadap seluruh alam. Lebih dahulu memberi nikmat sebelum diminta. Dan tanpa ada hak bagi yang meminta. Bahkan berasal darinya semata-mata atas dasar karunianya, kemuliaannya, dan kebaikannya. Menolak cobaan dan musibah setelah ada sebab-sebabnya. Memalingkan cobaan dan musibah ini setelah terjadinya. Kelembutannya dalam hal itu kepada apa yang tidak dicapai, angan-angan. Hidayahnya kepada orang-orang yang khusus baginya. Dan hamba-hambanya menuju negeri keselamatan. Pembelaan terhadap mereka dengan sebaik-baik pembelaan. Penjagaan mereka dari peluang-peluang dosa. Menjadikan iman dicintai oleh mereka. Serta menghiasinya di hati mereka. Menjadikan kufur, fasik, dan kemaksiatan dibenci oleh mereka. Serta menjadikan mereka orang-orang mendapat bimbingan. Menuliskan di hati mereka keimanan. Dan menguatkannya dengan ruh darinya. Menamai mereka kaum muslimin. Sebelum mereka menyebut-nyebut mereka sebelum mereka menyebutnya. Memberi sebelum mereka meminta kepadanya. Menghendaki kecintaan mereka dengan sebab nikmatnya. Meski dia tidak butuh hal itu. Dan menghendaki kebencian mereka dengan sebab kemaksiatan. Meski mereka sangat butuh kepadanya. Ini ucapan-ucapan yang penuh dengan makna. Karena memang Imam Al-Qayyim itu adalah ulama yang sangat memperhatikan kebersihan hati. Ya, sangat memperhatikan kebersihan hati. Lihat ya, saya ulangi perkataan beliau ini. Yang pertama beliau mengatakan berupa limpahan dermanya. Salah satu nikmat Allah yang luar biasa adalah limpahan kebaikan dari Allah. Yang kedua, keluasan pemberiannya. Pemberiannya sangat luas, tidak terbatas hanya satu bangsa, hanya satu spesies, hanya satu jenis makhluk. Tidak terhingga keluasan pemberiannya. Kemuliaan nikmatnya. Nikmatnya itu mulia. Maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya sangat mulia. Tidak sembarangan nikmat. Keindahan perbuatannya, perbuatan Allah sangat indah. Di antaranya Allah mencipta langit dan bumi, mencipta manusia, mencipta. Itu perbuatan Allah. Kebagusan perlakuannya terhadap hamba-hambanya. Ini juga yang membuat kita memuji Allah. Allah berlaku bagus terhadap hamba-hambanya. Kemudian keluasan rahmatnya untuk mereka. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah dibukakan pintu taubat. Luasnya rahmat Allah. Ya. Kebaktiannya, kelembutannya, kasih sayangnya. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak langsung menyiksa orang yang bermaksiat. Allah ngajak taubat, Allah ngajak beristighfar. Allah memberi kesempatan kepada hamba tersebut. Dan pengakuannya terhadap doa pengabulannya terhadap doa orang-orang terdesak. Ini luar biasa ini. Dan semua dari kita mungkin merasakan itu. Saat doa kita dikabulkan, kita yakin adanya Allah. Saat doa kita dikabulkan, kita yakin adanya Allah. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa kita dikabulkan. Menyingkap kesulitan orang-orang berada dalam kesulitan. Yang terlilit hutang. Yang pernikahannya di ujung tanduk. Yang macam-macam. Ya. Banyak kesulitan-kesulitan. Dan Allah menyingkapnya. Allah memberikan jalan keluarnya. Menolong orang-orang butuh pertolongan. Kasih sayangnya terhadap seluruh alam. Ini semua adalah pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dahulu memberi nikmat sebelum diminta. Dan tanpa ada hak bagi yang meminta, Allahu Akbar. Sebelum diminta, ngasih dulu. Dan setelah ngasih, Allah subhanahu wa ta'ala enggak minta. Mana gantiannya? Enggak. Ya. Kalau sebagian orang manusia, makhluk, diminta baru ada. Itu pun mintanya sulit. Ya, harus rayu, harus ambung-ambung dulu harus. Mintanya sulit. Pas dikasih, itu pun minta diganti. Kada tahu dibasak, sudah dibari. Itu sering manusia begitu terhadap manusia. Ya, Allah tidak. Sebelum diminta, ngasih. Kemudian setelah itu, pas sudah dikasih, tidak minta ganti. Bahkan semakin diminta, semakin suka. Maka pantas Allah mendapatkan pujian. Orang kalau sudah mikir seperti ini, para ikhwah, hidupnya nyaman, tenang. Masalah yang ada, jalani. Karena ternyata nikmat Allah lebih besar dibandingkan masalah yang Allah berikan kepada kita. Menyingkap kesulitan orang-orang yang berada dalam kesulitan, menolong orang-orang butuh pertolongan, kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Lebih dahulu memberi nikmat sebelum diminta, tanpa ada hak bagi yang meminta. Bahkan berasal darinya semata-mata atas dasar karunia-Nya. Jadi murni pemberian itu karunia Allah, bukan karena diminta manusia. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi terhampar, adanya udara, adanya lautan, daratan, kemudian apa kalau atas? Hah? Angkasa, itu murni karunia Allah. Coba bayangkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, waja'alnal arda qararan, dan kami jadikan bumi itu tetap. Coba buminya bergerak-gerak seperti di lautan. Kalian pernah melihat kapal di lautan? Subhanallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kapal tersebut kecuali Allah. Lautannya tidak bisa diajak kompromi. Jangankan kapal yang kecil, ya, yang besar saja itu tidak bisa melawan ombak-ombak di lautan. Maka pantas Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jika mereka menaiki bahtera di lautan, maka mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena antum lihat searching deh di YouTube, ya, kapal di lautan gitu misalkan. Itu dia tidak bisa ada yang bisa kompromi dengannya. Ombaknya enggak ada yang bisa kompromi. Kecuali Allah menghentikannya. Nah, kalau seandainya bumi seperti itu coba. Allah. Ya, tidak bisa kita mengamera. Saya nggak bisa kajian harus begini-gini. ya. Kemudian antum tidak bisa duduknya dengan nyaman. Kemudian ketika di rumah masak tidak bisa, istri melayani suaminya bingung kayak apa. Nah, ini menunjukkan benar-benar luar biasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya dan kebaikannya. Jadi itu semua karunia Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah. Coba adanya ayam, adanya ikan. Antum pernah terbayang bahwa kalau lauk itu tidak ada ayam, tidak ada ikan, tidak ada daging, ya. Maka itu murni pemberian Allah, kemurahan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Menolak cobaan dan musibah setelah ada sebab-sebabnya. Allah menolak cobaan untuk kita, musibah untuk kita, padahal sebab cobaan tersebut ada pada kita. Seperti misalkan, ada seorang, seekor ular, seekor burung. Ular tersebut mengikat si burung. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu mematikan burung tersebut melalui si ular. Tapi Allah dengan rahmatnya ingin agar ular tersebut dia lepas. Maka Allah mengutus semut-semut pada ular tersebut. Yang akhirnya dia si ular lebih sibuk dengan semut dibandingkan dengan ular yang sudah dia lilit. Akhirnya dia lepaskan burung tersebut, sehingga burungnya bisa hidup kembali. Ini namanya menolak cobaan dan musibah setelah ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab musibah, ada sebab-sebab ujian, ya. Tetapi Allah tolak. Kalau ujian tidak ada sebabnya, kemudian dia tidak dapat ujian, masih mending. Ini ada, artinya anak kita, naudzubillah, dia nyebrang jalan. Ada sebab dia tertabrak. Kemudian lewat truk besar. Truk besar tersebut akhirnya mogok. Pas di depan anak kita yang sedang lewat jalan. Subhanallah. Itu benar-benar murni karunia Allah. Kita jalan di sebuah tempat. Di tempat tersebut, 5 menit sebelum kita jalan, terjadi tabrakan beruntun, semuanya mati. Kita datang 5 menit sebelumnya, setelahnya, dan kita tidak terkena tabrakan. Nah, ini menolak musibah dengan sebab-sebabnya yang ada. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Memalingkan cobaan dan musibah itu setelah terjadinya. Maksudnya, kalau ada, Allah hilangkan dari diri kita. Ya. Musibah, cobaan, misalkan dengan sedikitnya harta, sedikitnya makanan, dia asalnya miskin, Allah palingkan kemiskinannya menjadi kekayaan, kecukupan. Itu karunia Allah. Kelembutannya dalam hal itu kepada apa yang tidak dicapai angan-angan. Hidayahnya kepada orang-orang khusus baginya. Dan hamba-hambanya menuju ke negeri keselamatan. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia sesuatu yang kalau manusia melakukan itu, dia tidak sanggup melakukannya. Tapi itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah. Kalau dia ini disuruh untuk sekolah sampai profesor, maka dia tidak sanggup karena keterbatasan otaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut keahlian, seakan-akan dia menjadi profesor. Nah, ini para ikhwah. Itu yang dimaksud bahwa kelembutannya dalam hal itu kepada apa yang tidak dicapai dengan angan-angan. Hidayahnya kepada orang-orang khusus baginya dan hamba-hambanya menuju ke negeri keselamatan. Allah memberi petunjuk. Petunjuk kepada Islam, petunjuk kepada sunnah, petunjuk untuk bertaubat, petunjuk untuk beristighfar, petunjuk untuk meniti jalan Allah. Itu semua pemberian Allah. Maka wajib kita bersyukur pada Allah. Pembelaan terhadap mereka dengan sebaik-baik pembelaan. Penjagaan mereka dari peluang-peluang dengan sebaik-baik pembelaan. Dengan penjagaan mereka dari peluang-peluang dosa. Ah, ini luar biasa. Termasuk nikmat Allah, Allah menjauhkan seseorang dari maksiat. Terutama di zaman sekarang. Saya jujur ya, akun Instagram itu membuat kita sangat meremehkan dosa. Pertama, musik. Sudah tidak ada lagi berat, merasa berat dengan mendengar musik. Karena di videonya dibarengi dengan musik. Yang kedua, wanita. Dengan segala macam bentuknya. Baik yang berjilbab sampai yang telanjang. Dan itu sudah biasa dilihat. Berbeda dengan YouTube. YouTube kita bisa melihat kalau kita mau melihat. Dalam artian kita searching. Kita mencari. Tapi kalau seandainya Instagram. Terkadang kita tidak pernah membuka apa-apa. Tapi di fitur pencarian akan diperlihatkan semua hal-hal yang aneh-aneh yang kita tidak pernah mencarinya. Orang kalau main YouTube, dia akan ketahuan apa saja yang dia buka kebanyakan. Karena YouTube memprogram, fiturnya memprogram kalau seandainya dia video yang sering dia buka jenis-jenisnya, misalkan jenis-jenis kajian, maka itu yang akan terlihat. Atau jenis-jenis dangdutan, itu yang akan terlihat. Itu yang hal-hal yang pertama. Tapi kalau Instagram tidak. Jadi mulai generasi-generasi yang berjilbab, yang berlenggak-lenggok, sampai yang tidak pakai baju. Allah, termasuk nikmat Allah adalah Allah membencikan kepada kita hal-hal tersebut. Dan siapa yang hadir di sini dan menonton saya di sini yang masih meremehkan maksiat dengan seperti itu, maka bertobatlah kepada Allah. Pahala terhapus tanpa sadar. Pahala terhapus tanpa sadar. Ini mengerikan pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dan itu sudah menjadi biasa. Karena sudah keseringan setiap hari lihat. Sudah menjadi biasa akhirnya. Makanya berdoa kepada Allah agar dibencikan kemaksiatan, kefasikan, dan kekafiran. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Waj'alna minar rasyidin. Dan berikanlah kepada kami petunjuk dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan beruntunglah yang tidak punya akun tersebut. Dan jangan nyoba-nyoba kalau tidak punya. Apalagi yang cuma hanya kesenangan pribadi saja, enggak ada misi. Misalkan kalau ada yang misi untuk berdakwah, dia memang isinya semuanya untuk dakwah, itu bagus. Cuma kesenangan ngelihat, sudah cuma dilihat banyak dosa, hapus pahala, benar-benar rugi dunia akhirat, ya, tidak dapat pahala sama sekali.